الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أيها الإخوة والأمهات حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Aqidah Tauhid di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya telah kita baca ucapan al-musannif hafizahullah taala tentang penggambaran umat-umat yang sesat terhadap kalimat Rabb, di mana mereka menjadikan Rabb-Rabb atau Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang Al-Yahud dan Nasara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, begitu pula rahib-rahib mereka, ahli ibadah dari kalangan mereka sebagai Rabb-Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Rabb yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tafsir dari ayat ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, bagaimana orang-orang ahlul kitab menyembah para ulama dan menyembah para ahli ibadah mereka, pendeta, uskup, paus. Mereka dijadikan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala fi tasyri', di dalam pensyariatan. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pembesar-pembesar mereka, walaupun itu haram sekalipun, bertentangan dengan syariat dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan, dan para pengikutnya pun mengikuti. Maka ini khulasah dari apa yang telah kita bahas atau kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah al-musannif hafizahullah ta'ala membawakan contoh-contoh penggambaran Rabb yang salah, yang sesat dari umat-umat, maka beliau masuk dalam bantahan kepada mereka. Faqala al-musannif hafizahullah ta'ala as-salis, yang ketiga, poin ketiga dari pembahasan ini, Rabb ala hadhihi tasawuratil batilah, bantahan kepada penggambaran-penggambaran yang salah atau batil ini. Qad raddallahu ala hadhihi tasawuratil batilati jami'an bima ya'ti, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah kepada penggambaran-penggambaran yang batil ini semua, yakni penggambaran terhadap Arab bolehnya untuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima ya'ti, dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, kata beliau, radda ala abadatil asnam, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah kepada para penyembah berhala. Biqaulihi, dengan firmannya, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithat al-ukhra, tidakkah kalian memperhatikan berhala Lat, Uzza, Manat atau tiga yang lainnya. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah berhalanya orang-orang musyrikil Arab. Di mana ketiga berhala ini, berhala Lat, Uzza, Manat, ini adalah berhala yang paling diagungkan oleh mereka. Dan Allah jelaskan di dalam ayat ini bahwasanya berhala-berhala tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat. Lalu kenapa disembah dan dipertuhankan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Qala wa ma'na al-ayah kama qala al-Qurtubi, dan makna dari ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Qurtubi, afara'aitum hadhihi al-alihah, tidakkah kalian perhatikan sesembahan-sesembahan ini? Anfa'at aw darrat hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala, apakah berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudharat sampai dijadikan sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala hudafa'at an nafsiha haina ma hatamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Kenapakah dia bisa membela dirinya sendiri ketika dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Wahadamuha, yakni berhala-berhala ini ketika dihancurkan oleh Islam wal muslimin, berhala tidak sanggup untuk membela dirinya sendiri, lalu kenapa dikultuskan, lalu kenapa disembah dari selain Allah? Ini maksudnya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala pun berfirman, watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Bacakan kepada mereka berita atau kisah tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabiullah Ibrahim kita diperintahkan secara khusus untuk mengikuti dan meneladani beliau. Wa khalilur rahman, termasuk orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Maka Nabiullah Muhammad, begitu pula Nabiullah Ibrahim, huma khalila ar-rahman, keduanya merupakan khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan kecintaan puncak, mendapatkan khullah minallah Subhanahu wa taala. Maka inilah posisi beliau-beliau. Dan dari sini sekali lagi kita bisa petik faedah kurangnya ibarah yang menyatakan atau menggelari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah dan Ibrahim Khalilullah. Ini taksir di hakir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kurang di dalam memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena makna dari Habib ay mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini didapatkan oleh setiap mukmin. Artinya setiap mukmin mendapatkan kecintaan minallah Subhanahu wa taala. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan lebih daripada itu, tidak semata-mata mendapatkan kecintaan minallah Subhanahu wa taala, namun beliau mendapatkan kecintaan puncak yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khullah. Sehingga kurang kalau kita menyebutkan Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah. Bahkan yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan lebih memposisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai porsinya, yaitu menyebutkan Ibrahim dan Muhammad Khalilullah. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya sendiri, begitu pula kepada kaumnya, masyarakatnya, "Ma ta'budun? Apa yang kalian sembah?" "Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin." Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala وَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ, dan kita i'tikaf di berhala-berhala tersebut. Maka jawaban dari Ibrahim, قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِتَّدْعُونَ, kata Ibrahim, apakah mereka, berhala-berhala yang disembah tadi, bisa mendengarkan kalian ketika kalian berdoa? Patung, kenapa disembah? أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ, ataukah bisa memberikan manfaat kepada kalian, ataukah memudaratkan kalian? Jawabannya, tidak mungkin. Tapi apa alasan orang-orang musyrikin terdahulu ataupun sekarang? Qalu bal wajadna abaana kadzalika yafalun. Namun mereka justru mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami seperti itu melakukannya, yakni taklid. Taklid kepada umurul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Dan inilah di antara sebab terbesar sebagaimana telah kita pelajari di awal-awal kitab, di antara sebab seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus adalah ketika mereka taklid, punya sikap taklid, membebek, fanatik pada suatu budaya, tradisi, kelompok, pemikiran, ideologi, suku. Ini adalah perkara-perkara yang menjadikan orang-orang terdahulu maupun orang-orang sekarang tidak bisa menerima al-haq. Adapun seorang mukmin muslim yang jiwanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melebihi apapun. Nah, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dia cintai, lebih dia utamakan dibanding siapapun, dibanding anaknya, dibanding orang tuanya, dan dibanding seluruh manusia. Maka perintah Rasul, bimbingan Rasul, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia utamakan dari siapapun. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, faqad wafaqu ala hadhihi al-asnam ala anna hadhihi al-asnam la tasma'u du'a wa la tanfa' ولا تذر وانما عبدوها تقليدا لآبائهم والتقليد حجة باطلة. Maka pada ayat ini mereka sepakat, yakni orang-orang dan kaumnya Ibrahim, mereka tahu, yakin bahwasanya berhala-berhala ini tidak bisa mendengar doa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, dan mereka menyembahnya, mengibadahinya, melakukan praktek-praktek kesyirikan tersebut semata-mata taklid kepada nenek moyang, atau yang diistilahkan dengan melestarikan budaya kalau di zaman sekarang. Wa taqlidu hujjatun batilah, dan taklid itu hujjah yang batil, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah tidak akan menerima alasan ketika terjatuh di dalam perbuatan syirik, ini identitas kami, ini budaya kami, ini tradisi kami, tidak. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, apakah ayat ini sudah dilaksanakan? Apakah hadis ini telah dijalankan dengan baik? Tidak menanyakan budaya, tradisi, identitas, titel. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, qala warada ala man abadal kawakib wasyams wal qamara di qawlihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala pun membantah kepada para penyembah bintang-bintang, matahari, bulan, yaitu dengan firman-Nya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, wa bi qawlihi wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala membantah kepada penyembah bintang-bintang, matahari ataupun bulan dengan firman-Nya, matahari, bulan, bintang-bintang semuanya tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka walaupun makhluk yang besar, makhluk yang memiliki faedah yang sangat luar biasa, tapi mereka tetap makhluk marbub, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak berhak untuk dikultuskan menjadi Tuhan. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayat-Nya, yakni tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-lail wan nahar. Malam dan siang. Wasyamsu wal qamar. Begitu pula matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian itu sujud kepada matahari ataupun kepada bulan, karena keduanya adalah ayat Allah, tanda yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Apabila ingin sujud, ingin beribadah, ibadahlah kepada yang menciptakannya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Maka sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian yang berikutnya, qala wa radda 'ala man 'abada al-mala'ikah wal masih 'alaihim assalam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membantah kepada orang-orang yang menyembah malaikat seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin al-Arab. Wal Masih alaihim assalam. Begitu pula al-Masih, menyembah al-Masih kan Nasara. Dengan firman-Nya, mattakhadallahu min walad. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak. Yani Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan yang semisalnya membantah anggapan orang-orang musyrikin, baik itu dari kalangan orang-orang Arab ataupun orang-orang Nasara, yang menyatakan bahwasanya al-malaikah ataupun al-masih adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha fil haqiqah tanaqusun lillahi subhanahu wa taala. Menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang namanya anak itu dibutuhkan karena seorang itu butuh kepada seorang yang meneruskan dirinya, meneruskan nama keluarganya, meneruskan legasinya, kekuasaannya, hartanya. Apabila misal dia punya perusahaan, maka anaknya lah yang akan melanjutkan perusahaannya. Dia butuh keturunan untuk meneruskan namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada itu semua. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan yang namanya anak. Naam. Sehingga nisbatul walad ila Allah tanaqqusun lillahi Subhanahu wa taala. Nah, manusia justru tidak sempurna atau kurang sempurna ketika tidak memiliki keturunan. Tapi justru ketika hal tersebut dinisbahkan kepada Allah, yakni al-walad dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ini tuduhan bagi Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Sisi yang kedua, karena yang namanya al-walad syabihun bil walid. Yang namanya seorang anak itu memiliki kemiripan dan kesamaan dengan orang tuanya. Maka ketika seorang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, baik itu dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan al-anbiya, maka dia sama saja menyerupakan makhluk-makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena maklum yang namanya anak pasti memiliki kemiripan dengan orang tuanya, baik dari mata, fisik, gaya bicara, atau karakternya, kulitnya, ataupun apapun itu, memiliki kemiripan. Kesamaan gen dengan orang tuanya. Maka ketika seorang menisbahkan al-walad, seorang anak kepada Allah, sama saja dia mengatakan ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dialah Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Yang tidak ada yang mirip sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala huwal mutafarrid fi kamali asma'ihi was sifatih. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Tunggal di dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, sehingga tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki kemahasempurnaan dari segala sisi. Kalau ada orang yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengrendahan dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa biqaulihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala membantah dengan firman-Nya, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, padahal Allah Subhanahu wa taala pun tidak memiliki istri? Maka ini raddun aqli, bantahan secara logika dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan kepadanya anak sebagaimana diaku-aku oleh orang-orang musyrikin ataupun orang-orang Nasara, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memperistri siapapun. Dan yang namanya beristri dinisbahkan kepada Allah tanaqqusun lillahi Subhanahu wa taala, merupakan tanaqqus, bentuk pengrendahan diri, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya seorang itu butuh istri, karena seorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya. Tempat dia istirahat ketika capek kerja, ketika dia butuh teman penghibur, maka istrilah yang menjadi tempatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an kulli syai', Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan itu semua. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan itu semua. Allah Subhanahu wa taala telah sempurna, tidak butuh kepada siapapun, terlebih kepada seorang istri. Nah, kemudian wa biqaulihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala pun membantah di dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak diperanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun atau seorang pun. Dan dengan ini walhamdulillah kita selesai dari pasal yang kedua. Kemudian kita masuk kepada pasal yang baru. Qala al-musannif rahimahullah taala al-fasl ats-tsalits, pasal yang ketiga dari pembahasan tauhid ar-rububiyah. Al-kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wa ta'ah lillahi Subhanahu wa taala. Alam semesta dan fitrahnya dalam hal ketunduan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani pada pasal ini al-musannif rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang bahwasanya alam semesta, terutama manusia dan jin, mereka secara fitrah, secara dasarnya tunduk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal iman billahi Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka tegakkanlah niatmu, luruskanlah niatmu untuk agama yang hanif, yakni agama tauhid, yang dimana kata Allah fitratallahil lati fatarun nasa 'alaiha, di mana agama tauhid, agama yang hanif, adalah fitrahnya manusia. Allah menjadikan manusia itu di atas agama tauhid secara fitrahnya. Naam. Maka pada dasarnya seorang itu difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menerima tauhid. Qalbu mereka dibentuk di atas tauhid. Namun ketika pengaruh lingkungan, orang tua dan yang lainnya merubah asal fitrah ini, akhirnya manusia berat dan susah untuk menerima tauhid yang merupakan fitrah dasar mereka. Sehingga yang namanya kesyirikan itu tarik. Yang namanya kesyirikan itu datang belakangan. Dan hukum asal manusia itu di atas tauhid. Nabiullah Adam, sejak Nabiullah Adam sampai pengutusan Nabiullah Nuh, manusia pada asalnya di atas tauhid. Naam. Mereka di atas tauhid. Walaupun min khilal di antara Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam sampai pengutusan atau menjelang pengutusan Nabiullah Nuh, ini ada dosa yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan terjadi, tapi tidak sampai pada batasan kesyirikan. Naam. Sehingga mereka kulluhum sebagaimana kata Ibnu Abbas ala tauhid, mereka semua di atas tauhid, walaupun ada kasus-kasus seperti pembunuhan dan yang semisalnya, namun mereka pada asalnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjadi kisah yang ma'rufah di kalangan kaumnya Nabi Nuh, terjadi kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh, dan baru setelah itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam untuk mengembalikan umat kepada fitrah mereka yaitu tauhid. Oleh karena itu, di dalam pembahasan fikih, apabila seorang itu menemukan al-laqit, laqit yaitu bayi yang tidak diketahui nasabnya dan dibuang. Ya, kalau istilah kita itu bayi dibuang. Ini apabila tidak diketahui orang tuanya, apakah orang tuanya itu muslim atau tidak, maka kata para fuqaha dihukumi muslim. Diambil secara fardu kifayah, artinya wajib kita ambil, kita selamatkan, kemudian dihukumi Islam. Dihukumi secara Islam, artinya bayinya muslim. Karena memang itu agama seluruh manusia pada dasarnya, al-Islam. Dihukumi sebagai muslim. Walaupun nanti misalnya orang tuanya datang, ternyata orang tuanya adalah Nasrani, mengaku sebagai orang tuanya. Dan ternyata memang orang tua secara biologis di tes DNA, ternyata orang tuanya biologis dan anak itu sudah besar. Maka tidak kita berikan kembali kepada orang tuanya, dalam arti agamanya dikembalikan menjadi agama sesuai agama kedua orang tuanya. Tetap dihukumi secara Islam. Nah, tetap dihukumi secara Islam. Nah, kita katakan ini orang tuanya, tapi agamanya tidak bisa dirubah. Dia muslim. Nah, sehingga pengasuhan itu tidak diberikan kepada mereka. Misalnya ada dua orang tua, ternyata non-muslim, Kristen misalnya. Ini bayi kami, kami memang sengaja membuang begini dan begitu. Kami khilaf dan yang semisalnya, tapi kami berniat untuk mengurusnya lagi. Dalam keadaan anak ini sudah lumayan besar, sudah masuk sinul mumayyiz, maka tidak kita berikan pengasuhan tersebut kepada orang tuanya. Anak ini masih dihukumi sebagai muslim dan pengasuhan tetap di kalangan kaum muslimin. Nah, karena seorang yang sudah muslim ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kita katakan, naam, ini orang tuamu, wajib untuk birrul walidain, walaupun mereka Nasrani, tapi untuk pengasuhan itu tidak diberikan kecuali kepada orang muslim yang amin, yang amanah. Nah, al-muhim ini diantara faedah yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya seorang muslim atau seorang manusia, mereka alal fitrah, mereka dihukumi ala al fitrah. Baik. Kemudian qala al musannifu hafizahullahu ta'ala, inna jami'al kaun bisamaihi wa ardihi wa aflakihi wa kawakibihi wa dawabihi wa syajarihi wa barihi wa bahrihi wa malaikatihi wa jinnihi wa insihi kulluhu khadi'un lillah muti'un li amrihi al-kawni. Qala ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan sesungguhnya seluruh alam semesta, langitnya, buminya, bintang-bintangnya, hewan-hewannya, pohon-pohonnya, daratannya, lautannya, malaikatnya, jinnya, manusianya, semuanya adalah makhluk-makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat kauni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan hanya kepadanya lah tunduk segala sesuatu atau setiap yang berada di langit maupun di bumi, tau'an wa karha, baik itu mereka atas dasar ketaatan ataupun tidak sekalipun. Maka di dalam pembahasan ini al-musannifu hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk mereka tanpa terkecuali tunduk kepada pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk pada perintah Allah yang sifatnya kauni. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada dua jenis. Amrullahil kauni, perintah Allah yang bersifat kauni, yang terkait dengan takdir pengaturan alam semesta. Si fulan lahir di tanggal sekian, sakit di tanggal sekian, dan meninggal di tanggal sekian. Beliau akan melakukan ini. Begitu pula yang terjadi pada langit dan bumi. Apa saja yang akan terjadi, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat kauni. Dan yang seperti ini, tidak ada satu makhluk pun yang bisa lolos darinya. Artinya seluruh makhluk pasti tunduk dan patuh pada perintah Allah yang sifatnya kauni. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif, walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa ta'ala tunduk segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi. Naam. Dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kauni ini tidak dipuji seorang dengannya. Artinya seorang yang tunduk terhadap perintah Allah kauni bukan berarti seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaya ta'ala bi mahabbatillah, dan perintah Allah yang sifatnya kauni itu tidak terkait dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala sesuatu atau memerintahkan, mentakdirkan sesuatu dalam keadaan Allah tidak suka, dalam keadaan Allah benci terhadap hal tersebut. Pemasalan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan orang-orang kufar, menciptakan kesyirikan, menciptakan kemaksiatan, itu semua dengan takdir dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala al-kauni, yang terkait dengan alam semesta. Namun bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hal tersebut, mengatur hal tersebut, Allah suka dengan hal tersebut. Bahkan Allah benci. Allah benci. Nah, yang kedua, amrullahil kauni, perintah Allah yang amrullahi syar'i, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya syar'i, yakni yang terkait dengan hukum syariat. Halal, haram, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Waktu salat ini masuk pada waktu sekian dan sekian, selesainya waktu sekian dan sekian, ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Dan seorang yang melaksanakan perintah Allah yang syar'i inilah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan perintah Allah yang sifatnya syar'i inilah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i muta'alliqun bimahabbatillah. Terikat dengan kecintaan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan dalam syariat kecuali hal-hal yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang terkait dengan syariat. Yang terkait dengan syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seorang itu salat, puasa, zakat, begitu pula birrul walidain, bermuamalah dengan muamalah yang hasanah, itu semua adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dua perkara ini, yakni membedakan antara amrullahil kauni dan amrullahi syar'i, perintah Allah yang sifatnya kauni dan perintah Allah yang sifatnya syar'i, inilah yang terkadang tersamarkan oleh ashabut turuq as-sufiyah, orang-orang yang masuk ke dalam belajar tarekat-tarekat sufiyah. Karena di antara prinsip mereka yang batil, yakni prinsip orang-orang sufiyah yang batil, terutama yang ekstrim di kalangan mereka, mereka meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan nasihat. Dengan alasan itu semua dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemaksiatan yang terjadi, penyimpangan yang terjadi, kerusakan yang terjadi itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melarang mereka, menahan mereka, mengingatkan mereka, ini sama saja kita menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja kita menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pasrah, terutama orang yang memiliki akidah wahdatul wujud atau memiliki keyakinan ittihadiyah, mereka merasa diri mereka harus menyatu dengan alam, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi biarkan begitu saja. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan alasan diantaranya yang kita sampaikan ini tadi. Dan ini batil, mereka tidak bisa membedakan antara perintah Allah yang sifatnya kauni dan perintah Allah yang sifatnya syar'i. Naam, itu semua dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah dari Allah munculnya kemaksiatan, kesyirikan, berbagai macam kerusakan. Namun dari sisi syar'i kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari hal tersebut dengan nasihat, dengan mengingatkan mereka, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya. Faqala al-musannif wa qala ta'ala, dan juga Allah taala pun berfirman. Wallahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan hanya milik Allah lah segala sesuatu yang berada di langit-langit maupun di bumi. Semuanya tunduk, berserah diri, taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yakni taat kepada perintah Allah yang sifatnya kauni. Kemudian yang berikutnya, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala sujud segala sesuatu yang berada di langit maupun berada di bumi dari makhluk-makhluk yang ada. Wal malaikah, begitu pula malaikat Wahum la yastakbirun, dan mereka pun tidak sombong. Yani para malaikat sujud hanya kepada Allah dan mereka tidak sombong. Dan sujud di sini, sujudnya seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi ini maksudnya adalah tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Nah, sehingga seorang tidak dipuji atas hal tersebut kecuali dia melaksanakan perintah Allah yang sifatnya syar'i, melaksanakan dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Kemudian yang berikutnya, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wat dawab wa katsirun minan nas. Dan tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala hanya kepadanya sujud segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan, dan kebanyakan dari manusia. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa dhilaluhum fil ghudwi wal asal. Dan yang semisal dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya makhluk itu mendapatkan atau mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, dan makhluk tidak mendapatkan pujian atas hal tersebut. Makhluk mendapatkan pujian, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Maka la ihtijaj, maka tidak bisa dijadikan hujjah seorang ketika bermaksiat, seorang ketika melakukan penyimpangan kemudian berdalih dengan takdir. Ketika melakukan pencurian misalnya, minum khamr, kemudian tamati fi ma'asi, dia terus menerus di dalam kemaksiatannya, dia mengatakan ini dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menurutnya ya berarti hal tersebut memang Allah Subhanahu wa taala biarkan, Allah cintai. Kalau seandainya Allah benci, maka Allah tidak akan membiarkan yang namanya kesyirikan itu ada. Tapi ketika hal-hal tersebut dibiarkan, menunjukkan Allah membiarkan, Allah Subhanahu wa taala tidak membenci hal tersebut. Ini batil. Ini batil. Sebagaimana kita jelaskan tadi, karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni yang berkaitan dengan takdir, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan sesuatu dalam keadaan Allah benci terhadap hal tersebut. Seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan namanya kekufuran, kesyirikan. Allah benci dengan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan karena ada hikmah dari hal tersebut. Karena dengan adanya kesyirikan, adanya penyimpangan, akan muncul dari situ para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, yang di mana para nabi dan para rasul tersebut mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penyimpangan, kemaksiatan, kesyirikan, akan ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang menyebarkan kesyirikan mereka, akan muncul jihad fisabilillah yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga al-ihtijaj bil qadar fil ma'asi hadza la yajuz. Berhujjah atau berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan, ini tidak boleh. Kata para ulama, al-ihtijaju bil qadar fil masaib la fil ma'aib. Berdalih dengan takdir, ini adalah takdir Allah, ini qadar Allah, itu hanya boleh dalam hal-hal yang sifatnya musibah. Sifatnya musibah, yakni kita tidak ada kehendak sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali. Bukan dalam hal-hal yang sifatnya ma'aib, celaan, yaitu maksiat. Misalnya ketika seorang misalnya naik motor, ya sebetulnya dia sudah mengendarai dengan baik, ada SIM-nya, ada helmnya, pelan-pelan, tidak ngebut, dari belakang ditenggel sama orang ngawut misalnya. Kecelakaan. Makanya seperti ini, seorang dianjurkan, disyariatkan untuk berdalih dengan takdir hadza qadarullah, qadarullah ma syaa fa'al. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan dia terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan kehendaknya. Atau misalnya dia sakit ya. Dia sudah sebetulnya menjaga kesehatan dengan baik, olahraga, qadarullah ya, namanya orang tetap sakit. Maka ketika dia ditimpa musibah seperti ini dan dia berdalil dengan takdir ini yang disyariatkan, qadarullah ma syaa fa'al, dan takdir itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan dalam hal-hal maksiat. Seorang melakukan kemaksiatan mengatakan ini takdir dari Allah, ini ketentuan dari Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena seorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa itu atas dengan kehendaknya sendiri. Keinginannya sendiri, dia sendiri yang ingin melakukannya. Naam, dengan ketentuan dari Allah, namun dia memiliki peran untuk memilih. Dia memiliki peran untuk melakukan hal tersebut. Dia yang menentukan bahwasanya saya yang akan melakukan kemaksiatan ini. Dia sendiri. Fala yalumanna ila nafsa. Maka ketika dia diiqab, dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatannya, fala yalumanna ila nafsa. Maka dia tidak boleh mencela kecuali dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam shab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad.